Markus bab 8. Tak saapa abita dari jaria, pas beda orang polece benyakna entar kejadia. Sarenareng orang jaria tak andi seeka kana isa atikani red murete laju adebu. Sengkok neser ka orang sebenyak ria. La telo are abita eneng bi sengkok. Ben satia tak andi seeka kana. Mon bi sengkok esoro mole tak ngakan gelu, tanto kalenger elorong. Sabab iantarana bada sepada datang dari jauh na. Red more teh nyaut. Ekenengan sejauh bare jauh temor kadika dinto. Eka adimah semangkia tedeen secokop etedee reng oreng kak disa sedoja. Bekna andik roti berempamegi. Debuna Isa. Bapetok. Saute reng oreng jaria. Isa makon reng oreng sebenyak jaria toju etana. Saala napas mudut roti sepapetok gele laju asokor ke Allah. Samarena jaria roti napas etok ketok bi astana laju eparengaki karet morite epakon beki kareng oreng sebenyak jaria. Red morite alampa aki apa sepakonaki Isa jaria. Saala na roti sepapetok jaria red morite andi cukok ni keni sakoni. Isa asokor ke Allah bola na kok cukok jaria. Pas makon red morete maki kok cukok jaria ka orang sebenyak gelek. Reng orang gelek padengakan kapi sampai kenyang. Penyak nasingakan rakira pak ibu orang. Saalana jaria red morete makon pol lebina. Oleh pentong budak sak posak. Bi Isa reng orang jaria pas epakon mulai kapi. Isa tibik ben red morete terus ongke ke perauna. Laju mios ke daerah Dalmanuta. Berdereng orang Farisi seentar ka Isa serta mulai aku ke bi Isa maksudnya acipe ke salerana. Reng orang jaria minta supaya Isa mebeda ke acipen minangkatan tece salerana dari Allah asala. Tapi Isa ngoncu jabe pas adebu. Arapa reng orang jaman setia ria mek minta supaya sengkok mebeda ke acipen. Enja sengkok tak beri tanda sekanda jaria kareng orang jaria. Bi Isa reng orang jaria lacu eyon turi ben salerana pas ongke ke perauna. Saelana jaria pas mios aling kata lake. Red morete Isa lupa tak ngiber roti sa cokope. E perau jaria rotina perak kare setong. Senga patengate karagin reng orang Farisi ben Herodes. Debuna Isa maimut red morete. Red morete Isa jaria pas mulai acaca perkara jaria ocakna. Guru ada bukan ta jaria. Polana sengkok ben-bekna tak ngibar roti. Isa ngegeli apa sih kecacar red morete jaria. Tetipas mareksani kantaria. Arapa bekna me acaca perkara setandik roti. Tetip bekna tak tahu. Ben kita ngerti kia. Mecek tombol lah pikirna bekna jaria. Bekna andik mata. Masak tak nangale. Bekna andik kopeng. Masak tak ngeding. Masak bekna tak engak. Karoti sela lemak. Sebik sengko etok ketok ekebe makane orang lemai burua. Berempat budak lebih na. Sepa kompol bi bekna. 12. Sauteret morete jaria. Ben ebek to sengko tok ngetok roti sepa petok. Sekebe makane orang sepa eburua. Debuna Isa pole. Berempat budak lebih na. Kakanan sepa kompol bi bekna. Ketong budak. Sauteret morete. Lah. Tetibana kita ngerti kia. Isa benret morete napak ke Bethsaida. Eja dia berdereng orang yang terka Isa ngiba orang buta. Lacunya on sopaja Isa kasokana akekep orang buta jeria sopaja berese. Orang buta jeria bi Isa yastani tananga. Lacu eto ton keluar kota. Matana orang buta jeria etui. Saklana jeria astana pas etombanga kika orang buta jeria. Lacu mereksani. Apa bekna laneng ale setia? Orang buta jeria adep ka ade, pas ngocak. Engke, abdi naneng ale orang ngajalan. Namung katon akati kajuan. Isa numpangaki astana pole, kamatana orang jeria. Setia orang jeria ngutinga bes epaku ongku. Matana beres, sarta laneng ale, cek terang. Isa laju adebu. Kasak mulai. Jauh beli ke kota ruah. Sa'lana jaria. Isa benret morete mios. Kasatisa. Esa pingkira kaisaria Filipi. tengah jalan isa ada bu. Cak naoreng, sengkok ria sapa? Saudaret murete. Bede sengocak panjenengan Yahya Pembaptis. Bede pole sengocak Elia. Ben bede pole sengocak salah setongnya pon nabi. Moncak nabekna, sapa sengkok ria? Dabuna karet murete. Petrus mator. Panjenengan ratu penyelamat. Isa laju adabu, sopa jeret murete jeria tak ale bele ka orang lain parkara salerana. Isa laju mulai morok red murete, jok potrana manusia mesti benyak, nangkung sangsara. Ben ela ben bi pin pamimpin, mam imam kepala serta ru guru agama. Salerana bekal epatiana. Tape, arese kapeng telok, bekal epa odia pole. Cek teranga isa se adabu parkara jeria. Karet murete. Tadi bi Petrus isa laju tonton ke ereng, laju epa emot. Tapi isa atole manteng karet murete, laju maimot Petrus. Ontur dari dinak panggude. Pekerna bak najeria, pekerna manosa. Beni pekerna Allah. Isa laju atikan ireng oreng sebenyak sebede eja dia, benret murete. Salera napas adebu kantaria. Pak sapa setronoro asengkok? Kotu malopa kakak buton adibi. Mekol salibe, sarta terus dorok sengkok. Sabab pasapa setero mas selamat te odikna, bekal kailangan odikna jeria. Tapi orang sing ngorbanaki odikna ka angku sengkok, ben kabar bagus dari Allah. Bekal selamat te. Apa gunana mon orang ngaandi dunya ria? Tapi kailangan odikna. Odik ria tak kening porob bi apa bayi. Mon orang todus, ngakoni sengkok bentang pengajaran ejaman sedreka benjahat ria beriakia potrana manusia bekal tau dosa ngakoni orang jeria ebektona potrana manusia jeria rabu kalaban kau basana ramana eberengi kat malekata sesoceh